Kita lanjutkan Seng, lagunya dan dasku Mumet. Dasmu? Iya, wis. Dasku das manyung ya. Enak das manyung. Kita mainkan bersama di Raja Pasti Aja. Oke, dulu-dulu terima kasih sekali lagi juga buat teman-teman. Ada Roy, terima kasih. Roy Hermawan bersama teman-teman di belakang juga, selamat siang. Ada Reza, selamat siang juga buat Iwan juga teman dari Damar Jati.